Jilbab biru cantik manis jago lo tebu, dapat salam dari ayah ibu, bulan depan jadi menantu. Oh adek kakawan rindu sama adek yang manis itu, santriwati yang galak dirayu, insya Allah bisa melamarmu. Kakak janji bakal setia, bimbing adik sampai ke surga. Dunia ini hanya sementara, payo gancang kita ke KU. Coba tengok niat kakakku, takkan nyesal, ayolah terima. Abang jangan lama di situ, adik sudah lama menunggu. Berdoa semoga Allah bantu, supaya cepat kita bersatu. Adik yakin abang setia, bimbing adik sampai ke syurga. Janganlah abang banyak gaya, bawa adik ke KUA. like, comment, dan juga subscribe di bawah ini, Wandra Daily Live. Jangan lupa. Thank you. Terima kasih. Cepetin dulu dong. Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang